akhirnya kita ada di akhir yang menyakitkan. Ku sadar kita telah melangkah terlalu dalam. Sadari awal kita sudah tahu kan takdiran, tak mungkin ku perjuangkan cinta yang kita mulai dengan salah. Aku tak mampu untuk menyimpan rahasia kisah kita. Tahukah kamu batinku tersiksa saat harus selalu berdusta di dalam sebuah kisah.